hatiku sakit bagai bulan temaram tertunduk sunyi. Kau ada di sana, di sana dipelukannya, oh. Dan kau genggam tangannya, ingin ku tak melihatnya. Yang kau lihat senyumku, tak kau sadari pedihku, namun hancurnya hatiku. Kau tak perlu tahu, ku harap engkau bahagia. Walau hatiku terluka, akan ku simpan cerita. Kau tak perlu tahu, hanya aku yang harus tahu. Hatiku, kau tak perlu tahu. Oh.